Satu tebang buat rekan-rekan semuanya, warga besar yang punya kali jodoh bersama Edot Arisna Parabola. Satu tebang dikasih ada Dirjek. Ada musial yang keras. Allah sejati. Jangan pernah rujuk. Kau kali. Terima kasih buat rekan-rekan sesuai warga besar. Terima kasih.